tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Bertentang mata seolah-olah tiada apa. Berpaling muka ada saja yang tidak kena. Mencari sebab serta alasan yang kukuh supaya tercapai ajalmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini.